Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian fikih kita dengan menggunakan kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid. Maka di sini kita akan membahas ya beberapa permasalahan. Yang pertama adalah tentang siwak dan sunnatul fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Penulis yaitu Syekh Abdul Rahman Al-Ba'li rahimahullahu taala, beliau berkata, "Wasiwaku masnunun mutlaqan." Bersiwak itu sunnah secara mutlak. Kapanpun saja hukum asal dari bersiwak itu adalah sunnah. Ya, jadi ini adalah hukum asal dari bersiwak sebagaimana dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku madharatun lil fa mardatun lirabb." Siwak itu ya madharatun lilfa, menyucikan dan membersihkan mulut, dan juga marbatun lirrab, dia adalah sesuatu yang bisa membuat Allah ridha. Maka di sini ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pujian kepada perbuatan bersiwak, dan itulah mengapa kita ya yakni para ulama mustahidin, mereka menyimpulkan bahwa hukum asal dari bersiwak itu adalah sunnah. Dia termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita renungkan ya setelah sebelumnya kita membahas tentang istinja, istijmar, adab-adab istinja, kemudian sekarang kita membahas tentang siwak, ya para ulama menjelaskan bahwa di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bersiwak. Ya, menetapkan hukum asal siwak itu adalah sunnah. Ini menunjukkan bahwa ya, Islam itu sangat mengajarkan kepada kita tentang kebersihan, ya, mengajarkan kepada kita tentang kerapian, dan segala perkara itu diatur oleh Islam. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, ya, Anda rasa Anda menyebutkan di majelis ini, gitu ya, tidak ada satu perbuatan pun dari perbuatan manusia yang tidak ada hukumnya, ya. Islam telah mengatur seluruh perbuatan manusia. Apapun yang kita lakukan, kemungkinan apapun perbuatan yang bisa kita lakukan, semuanya telah ditetapkan hukumnya, ada hukumnya di dalam Islam. Tinggal kita apakah mau mempelajarinya atau tidak. Termasuk di antaranya bersiwak. Ya, hukum asal bersiwak adalah sunnah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tadi, bersiwak itu memiliki dua faedah, dia menyucikan mulut dan juga dia membuat Allah ridha kepada kita. Hanya dengan perbuatan bersiwak itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan ridha Allah kepada kita, ini adalah sesuatu yang ajib. Ya, jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan hal ini, tidak boleh kemudian kita melewatkan hari kita tanpa ya melakukan amalan ibadah ini. Ya, bersiwak bisa menjadi amalan ibadah ketika kita menghadirkan niat bahwa ini bersiwak dalam rangka untuk ya meneladani sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis berkata, illa li sha'imin ba'da az-zawali fayukrah. Kecuali bagi orang yang berpuasa setelah waktu zawal, maka hukumnya makruh. Ya, setelah waktu zawal, yakni waktu zuhur. Jadi tadi kalau kita telah menjelaskan bahwa hukum asal bersiwak itu adalah sunnah, tetapi kemudian ada beberapa pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah setelah waktu zawal bagi orang yang berpuasa, baik itu puasa wajib seperti puasa Ramadan, ya, atau puasa nazar dan seterusnya, ataupun puasa sunnah seperti puasa Senin, Kamis dan seterusnya. Jadi ketika orang berpuasa setelah waktu zawal, hukumnya makruh untuk bersiwak. Ya, ini pendapat yang ada di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sama. Ya, mu'tamad, pendapat yang baku, pokok, pendapat yang dijadikan sandaran dan pegangan, pendapat ofisial gitu ya. Pendapat ofisial dari mazhab Syafi'i dan Hambali dalam masalah ini sama, yaitu hukum asal siwak adalah sunnah, akan tapi dikecualikan untuk orang yang berpuasa setelah waktu zawal, hukumnya menjadi makruh. Mengapa disimpulkan makruh? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, bahwa beliau SAW bersabda, "Idza sumtum fastaku bil ghadah wa la tastaku bil 'ashi." Ya, ketika engkau berpuasa maka bersiwaklah bil ghadah, ya, ketika pagi, wa la tastaku bil 'ashi, dan janganlah bersiwak ketika waktunya itu sore, gitu ya. Jadi dari sini diambil kesimpulan bahwa batas waktunya itu adalah waktu zawal. Ketika melewati waktu zawal tersebut, maka hukumnya menjadi dipahami larangan Nabi Muhammad SAW di sini sebagai larangan makruh, bukan larangan haram. Ya, jadi itu yang ada di mazhab baik Syafi'i ataupun Hambali dalam masalah ini sama. Akan tapi sebagian ulama, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga ya, dan itu bahkan riwayat kedua di mazhab Hambali, itu pendapat kedua dari Imam Ahmad, dan ini juga ya, pendapat ini dipilih oleh banyak masyayikh kontemporer seperti Syekh Al-Utsaimin dan selainnya rahimahumullah jami'an. Mereka berpendapat bahwa hukum bersiwak itu ya tetap sunnah walaupun bagi orang yang berpuasa setelah waktu zawal. Ya, mengapa? Karena pertama hadis tadi, idza sumtum fastaku fastaku bil ghadah wa la tastaku bil 'ashi. Pertama hadis tadi itu diperselisihkan, ya, jadi bagi yang berpendapat bahwa hadis tersebut itu bisa diambil sebagai hujjah, maka berpendapat bahwa itu makruh, ya, bersiwak untuk bagi orang yang berpuasa setelah waktu zawal. Sedangkan bagi orang yang berpendapat bahwa hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah, maka mereka akan berpendapat bahwa hukumnya tetap sunnah. Ya. Ada argumentasi lainnya, yaitu bahwa ya nakhulufuhu misaim atiyabu indallah min rihil misk, ya, berdalil dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wanginya misk, ya, parfum misk, maka atau wangian gitu ya, misk. Maka di sini diambil kesimpulan bahwa kalau itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh untuk menghilangkannya. Akan tetapi para ulama yang memilih bahwa hukumnya tetap sunnah bagi orang yang berpuasa setelah waktu zawal, mereka akan berpendapat itu bukan maksud dari hadis. Maksud dari hadis tersebut adalah hanya untuk memuji ya, orang yang berpuasa, bukan kemudian mempertahankan bau mulutnya itu sesuatu yang dimaksudkan oleh syariat. Ala kulli hal, memang ini adalah pendapat perbedaan pendapat yang mu'tabar, ya, jadi kita saling menghormati, dan ini perkaranya ringan gitu ya. Jadi walaupun anak pribadi lebih condong pada pendalilan dari Syekhul Islam ya dalam masalah ini, akan tapi tentunya kita lebih berhati-hati dan ya lebih memperhatikan bahwa ada khilaf, sehingga ketika kita berpuasa setelah waktu zawal, maka lebih baik kita kemudian ya meminimalisir bersiwak. Baik, kemudian penulis berkata, wa yubahu qablahu bi'udin radbin wa istahabbu biyabisin. Bagi ulama khususnya di mazhab Hambali, ya, bagi mereka yang berpendapat bahwa orang yang berpuasa setelah waktu zawal hukum bersiwak menjadi makruh baginya, mereka kemudian merinci, ya, kalau sebelum waktu zawal maka dirinci, kalau bersiwaknya itu pakai siwak basah maka hukumnya mubah, ya, sedangkan kalau bersiwaknya itu menggunakan siwak kering maka tetap pada hukum sunnah. Ya, mengapa dibedakan seperti ini? Karena siwak yang basah dari sananya sudah basah, gitu. Bukan basah karena air liur kita ketika kita bersiwak. Siwak yang basah bisa jadi yang apa cairan dari siwak tersebut kemudian masuk ke kerongkongan kita. Ya, sehingga ya, hukumnya kemudian menjadi turun menjadi mubah. Awalnya sunnah kemudian jadi mubah. Akan tetapi ya kalau misalnya siwaknya itu kering, maka hukum dari siwak tersebut tetap dalam asalnya, tetap sebagaimana hukum asalnya yaitu sunnah. Sehingga di sini kita simpulkan bahwa kalau misalnya sebelum waktu zawal hukum bersiwak dengan siwak yang basah itu hukumnya mubah, hukum bersiwak dengan siwak yang kering itu hukumnya tetap sunnah. Tetapi setelah waktu zawal mau pakai siwak yang basah ataupun siwak yang kering hukumnya makruh. Ini pendapat di mazhab. Akan tapi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata mau pakai siwak basah, siwak kering sebelum zawal, setelah zawal hukumnya tetap sunnah. Kemudian penulis berkata, "Walam yusib sunnah man istaka bi ghairi udin." Tidak dikatakan mengikuti sunnah ya, atau tidak ya, disebut sebagai termasuk bersiwak kalau orang itu bersiwak dengan selain kayu. Di pendapat di mazhab. Jadi kalau misalnya kita kalau kita bersiwak dengan menggunakan selain kayu ya, dan yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya kayu arok, maka itu tidak disebut sebagai bersiwak. Mengapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktiknya bersiwak dengan menggunakan kayu gitu ya. Seperti orang yang bersiwak dengan menggunakan tangan, bersiwak dengan menggunakan tangan sendiri, atau menggunakan kain, gitu ya, atau menggunakan selain kayu, sikat gigi bahkan itu bisa dianggap sebagai bukan kayu. Jadi menurut pendapat mazhab itu tidak dianggap sebagai bersiwak. Akan tetapi pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, ya Ibnu Qudamah, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa setiap alat yang bisa digunakan untuk membersihkan maka itu sudah teranggap sebagai bersiwak. Ya, jadi sudut pandang dari mazhab itu adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak menggunakan kayu arok. Jadi itulah mengapa yang dimaksudkan sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalau misalnya kita bersiwak menggunakan kayu, gitu ya, kayu siwak seperti yang kita sekarang kita mengenalnya ada kayu siwak, gitu ya, harus pakai yang seperti itu. Tapi pendapatnya Ibnu Qudamah, rahimahullah, beliau berpendapat berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan, as-siwaku matharatun lil fam, mardhatun lir rabb, siwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridha. Maka setiap apapun yang bisa membersihkan mulut maka itu disebut telah kita disebut sebagai telah bersiwak gitu ya. Jadi derajat mengikuti sunnahnya sesuai dengan apakah yang kita gunakan tersebut itu sudah benar-benar bisa membersihkan atau tidak gitu. Jadi kalau kurang membersihkan maka ya pahalanya kurang, kalau bisa membersihkan sebagaimana layaknya kayu siwak maka ya pahalanya semakin besar gitu ya. Itu adalah sudut pandang dari Ibnu Qudamah dan ini adalah argumentasi yang ana yang lebih condong kepada argumentasi ini gitu ya. Adapun Allah SWT menggunakan kayu ya, kayu siwak, kayu arok misalnya, itu karena ya, itulah yang mudah didapatkan oleh beliau di zaman itu. Selain itu juga beliau tidak pernah memerintahkan dengan menggunakan kayu, ini hanya perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hukum maksimal dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mustahab atau sunnah bukan wajib gitu ya. Jadi argumentasi Ibnu Qudamah rahimahullah dalam masalah ini anu lebih condong kepadanya. Walaupun tentunya berkali-kali kita harus tekankan, kita harus menghormati argumentasi, setiap argumentasi para mujtahidin selama itu adalah permasalahan yang ya membuka ruang khilaf, permasalahan yang pendapat perbedaan pendapatnya itu mu'tabar, diakui gitu ya. Jadi siapa kita untuk kemudian merendahkan ijtihadnya para mujtahidin gitu kan. Jadi kita menghargai setiap pendapat yang ada, akan tetapi untuk beramal tentunya kita harus ya memilih yang argumentasinya kita lebih condong. Baik. Sedangkan kalau kita pakai pendapat Ibnu Qudamah, maka kalau misalnya kita bersiwak dengan menggunakan sikat gigi yang ada sekarang, itu ya itu sudah membersihkan, bisa membersihkan begitu ya, sebagaimana yang bisa kita praktekkan sehari-hari, maka itu insya Allah sudah dianggap sebagai bersiwak, sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menghadirkan niat, ya kalau kita meniatkan itu untuk ini mau bersiwak, mau meneladani sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau kita ingat hadis misalnya, kita ingat hadisnya, keutamaan bersiwak, membersihkan mulut dan membuat Allah ridha, maka ini baru berpahala, baru disebut mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersiwak. Akan tapi kalau misalnya kita sikat sikat gigi itu karena rutinitas gitu ya, atau karena tidak kepikiran ya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allahu a'lam bisa jadi kita ya kehilangan pahala tersebut. Oleh karena itu kita harus ya, kita harus menghadirkan niat sebelum melakukan amalan ini, yaitu bersiwak. Akan tapi karena Nabi Muhammad SAW pada kenyataannya menggunakan kayu siwak, kayu arok misalnya, maka kalau kita juga menggunakan kayu siwak, maka itu akan mendapatkan pahala tambahan gitu ya. Jadi ini sudut pandang dari Ibnu Qudamah. Jadi Nabi Muhammad SAW menggunakan kayu siwak, ya bukan berarti wajib harus menggunakan kayu untuk bersiwak, akan tetapi ya apapun yang bisa membersihkan mulut itu telah dianggap sebagai bersiwak, telah dianggap sebagai mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalau kita benar-benar mencocoki apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersiwak dengan menggunakan kayu, maka ini pahalanya lebih besar insyaallahu ta'ala. Baik. Kemudian penulis berkata, wa yata'akkadu 'inda salatin wa qira'atin wa wudu'in wa intibahin min naumin. Tadi kita jelaskan bahwa hukum asal siwak itu adalah sunnah. Kemudian ada satu pengecualian, yaitu makruh bagi orang yang berpuasa setelah waktu zawal, bagi ulama yang berpendapat demikian. Kemudian pengecualian yang kedua itu adalah bahwa hukum bersiwak, kalau tadi hukum bersiwak bisa turun jadi makruh, sekarang hukum siwak bisa naik menjadi sunnah muakkadah. Ya, menjadi sunnah muakkadah. Menjadi sunnah yang benar-benar ditekankan. Yaitu kapan? Ketika kita mau salat. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an syukra ala ummati la amartu bi siwak 'inda kulli shalah." Ya, seandainya tidak membuat susah umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap sebelum salat. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang besar terhadap perbuatan ini, bersiwak setiap sebelum salat. Jadi walaupun mulut kita dirasa masih bersih, masih wangi begitu ya, akan tapi ketika kita mau sholat itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka tetap disunnahkan untuk bersiwak sebelumnya dengan hukum sunnah, tidak hanya sekedar sunnah, akan tapi sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah. Kemudian ya, dan itu juga menjelaskan mengapa menggunakan kayu siwak lebih baik gitu ya, karena lebih praktis bisa jadi. Wallahu a'lam, Anda tidak tahu bagaimana masing-masing dari kita, akan tapi kalau kita menggunakan sikat gigi gitu ya, apalagi pakai pasta gigi gitu ya, jadi setiap sebelum sholat, sebentar lagi sebelum baca Quran, sebelum wudu, sebelum bangun tidur dan seterusnya, banyak sekali hal-hal yang sangat disunahkan untuk bersiwak. Kalau kita pakai sikat gigi dengan pasta gigi misalnya, itu bisa jadi kerepotan gitu. Tapi kalau kita pakai kayu siwak, maka lebih mudah. Ya. Kemudian waktu yang kedua di mana bersiwak itu hukumnya sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah. Tidak hanya sekedar sunnah, akan tapi sunnah muakkadah, yaitu ketika hendak membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, ketika hendak membaca Al-Qur'anul Karim, karena disebutkan di hadis bahwa malaikat itu mendengarkan dan berada di sekitar kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya, sehingga dalam rangka tidak menyakiti malaikat, ya, dalam rangka tidak memberikan madarah kepada malaikat, dan juga karena membaca Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang mulia, amalan ibadah yang mulia, maka juga sangat disunnahkan untuk bersiwak sebelumnya. Kemudian yang ketiga, sebelum wudu, ya, sebelum wudu. Ya, jadi kalau tadi hadis sebelum salat, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah, di riwayat lain ma'a kulli wudu. Seandainya tidak membuat susah bagi umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap berwudu. Ya. Dan kapan bersiwak ketika wudu, setelahnya, sebelumnya, dan seterusnya, itu insya Allah nanti dibahas setelah ini. Gitu ya. Jadi bersiwak ketika wudu, ya, itu sunnah muakkadah hukumnya. Kemudian yang keempat, sunnah muakkadah, hukumnya sunnah muakkadah ketika kita bersiwak adalah ketika kita baru bangun tidur, ya, wantibahin min naumin, ketika kita baru bangun tidur maka sangat disunnahkan untuk bersiwak sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana Nabi SAW idza qama min al-lail yusufahu bisiwak. Ya, ini perkataan Hudzaifah, ya, menceritakan perbuatan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Dan yang termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan beliau. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun dari tidur, ya, bangun dari tidur malam, di sini disebutkan di riwayatnya, yusufahu bisiwak, maka beliau menggosok mulut beliau dengan siwak. Maka kalau ini setelah bangun malam, maka demikian pula juga untuk setelah bangun siang, ya, karena ilahnya sama, yaitu berubahnya kondisi mulut, ya, ketika kita baru bangun tidur maka kondisi mulut itu berubah, sehingga disunnahkan, sangat disunnahkan untuk bersiwak dalam rangka mengembalikan kondisi mulut kita menjadi wangi atau menjadi bersih, gitu ya. Kemudian penulis berkata, wa dukhuli masjidin wa taghayyuri ra'yati famin wa nahbihi, sangat disunnahkan untuk bersiwak sebelum masuk masjid. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW setiap sebelum masuk rumah, ya. Jadi argumentasinya adalah kalau Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, karena Nabi SAW idza dakhala baitahu bada bisiwak, Nabi Muhammad SAW setiap sebelum masuk rumah beliau itu bersiwak, ya, kalau mau masuk rumah itu bersiwak, maka apalagi sebelum masuk masjid, ya, karena masjid lebih mulia, ya, dan lebih utama. Jadi ini argumentasinya. Kemudian walaupun, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah ana menyebutkan perbedaan pendapat dalam rangka supaya kita sadar ada perbedaan pendapat sehingga kita bisa saling menghormati, ya. Beliau, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berargumen bahwa tidak pernah disebutkan riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW ketika hendak masuk masjid itu bersiwak, maka ketika bersiwak hukumnya tetap sunnah, bukan sunnah muakkadah. Akan tapi argumentasi dari mazhab di sini, baik mazhab Hambali ataupun mazhab Syafi'i sama di sini, yaitu argumentasinya ana lebih condong, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sebelum masuk rumah itu bersiwak, maka apalagi kalau misalnya kita mau masuk masjid, masjid lebih utama, dan di dalam masjid kita melakukan, ya, amalan ibadah yang mulia seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, kemudian juga di dalam masjid itu juga bakal kita bertemu dengan banyak orang, gitu ya, lebih banyak daripada diharapkan lebih banyak, ya, diharapkan lebih banyak daripada kalau kita masuk rumah. Ya, maka berdasarkan argumentasi itu, maka juga sangat disunnahkan ketika kita mau masuk masjid untuk bersiwak. Kemudian, ya, wa taghayyuri ra'yati famin wa nahwihi, ketika kondisi mulut kita berubah maka sangat disunnahkan untuk bersiwak. Sebagaimana kalau misalnya kita baru makan bawang, makan jengkol, atau makan makanan yang mengubah kondisi mulut kita, itu sangat disunnahkan, ya. Tidak hanya sunnah, akan tapi sunnah muakkadah untuk kemudian kita bersiwak. Kemudian penulis berkata, wa sunnah buda'atun bil aymani fi siwakin wa tuhurin wa sya'nihi kulli. Disunnahkan untuk memulai dengan sisi bagian kanan ketika bersiwak, dan juga ketika kita melakukan taharah seperti berwudu, seperti ghusl dan seterusnya. Wa sya'nihi kulli, dan setiap perkara-perkara yang itu, ya, perkara yang mulia. Ya, berdasarkan sabda Nabi atau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, selalu memulai dengan sisi kanan terlebih dahulu, ya, yuhibbut tayammum fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi sya'nihi kulli. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu, ya, memulai dari sisi kanan ketika beliau menyisir rambut beliau, ketika beliau mengenakan sandal beliau, dan juga di dalam setiap perkara-perkara yang itu, perkara yang mengandung keutamaan. Ya. Maka demikian pula ketika bersiwak, ya, ketika bersiwak itu kita memulai dari sisi kanan dari mulut kita. Kemudian penulis berkata, what diham, setelah membahas tentang disunnahkannya, disyariatkannya dan disunnahkannya bersiwak, kemudian penulis menyebutkan bahwa juga disunnahkan untuk ittihan. Apa itu ittihan? Ittihan itu adalah mengenakan minyak, ya, memakai minyak untuk rambut, untuk badan, ya, untuk jenggot, gitu ya. Jadi ittihan itu berminyak. Akan tetapi, ya, ittihan di sini tidak dilakukan setiap hari, akan tetapi ghibban, yaitu satu hari melakukannya, satu hari tidak. Ya, sebagaimana sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil tarajjul illa ghibba. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersisir kecuali, ya, selang-seling, ya. Ghibban itu satu hari melakukannya, satu hari tidak melakukannya. Akan tapi kalau ini, kalau misalnya, ya, tidak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, misalnya setiap hari dibutuhkan, maka tidak masalah, ya. Tidak masalah karena keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut, maka muliakanlah. Jadi ketika kita, ya, merasa bahwa butuh bagi kita untuk bersisir setiap hari, misalnya memakai minyak setiap hari, maka itu tidak masalah, ya. Baik. Demikian pula untuk, ya, tidak hanya untuk rambut kepala, akan tapi juga untuk jenggot, kemudian juga untuk kulit kita, minyak untuk kulit kita dan seterusnya. Jika itu memang dibutuhkan, maka tidak masalah. Baik. Kemudian yang disunnahkan berikutnya setelah siwak, kemudian ittihan, memakai minyak, yang ketiga iktihal. Iktihal itu adalah memakai celak. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ismit kulla lailatin qabla an yanam wa kana yaktahilu fi kulli ainin thalathata amyal. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan celak, ya, bercelak setiap malam, setiap sebelum tidur, dan beliau itu mengenakan celak di setiap mata beliau itu 3 kali. Ya. Akan tapi di sini, ya, perlu disebutkan bahwa kalau misalnya di sebuah daerah itu celak itu dianggap hanya untuk perempuan, begitu ya, kalau laki-laki mengenakan celak itu kemudian aneh, gitu, maka hukumnya turun menjadi mubah. Hukumnya turun menjadi mubah, apakah bisa jadi makruh. Dan tapi kalau misalnya tidak, ya, maka hukumnya tetap pada hukum asalnya, yaitu sunnah. Ya, hukum tetap pada hukum asalnya yaitu sunnah. Demikian pula kalau perempuan menggunakan celak, kemudian itu bisa dikhawatirkan fitnah. ya, sehingga misalnya dia keluar mengenakan celak, kemudian dikhawatirkan itu bisa mengundang fitnah, mengundang gangguan dari orang lain, maka hukumnya juga turun ya menjadi mubah atau bahkan bisa menjadi dilarang. Tayyib. Kemudian penulis berkata wa nadharun fi mir'ah. Wa nadharun fi mir'ah. Disunahkan juga untuk berkaca ya, berkaca. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nadhara fil mir'ah qala alhamdulillahi Allahumma kama ahsanta khulqi fa ahsin khulqi. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika memandang cermin beliau berkata alhamdulillah ya Allah sebagaimana Engkau baguskan fisikku maka baguskanlah akhlakku. Akan tapi para ulama ada yang berpendapat bahwa hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Akan tetapi kalau kita misalnya ya melihat hikmah yang disebutkan oleh para ulama dari bercermin, hikmahnya adalah untuk ya bisa jadi untuk mengecek bisa jadi ada sesuatu yang membuat itu madharah di ya madharah itu mudharat ya. Bisa jadi ada di wajah kita yang madharat atau ada yang kotor dan seterusnya, maka dalam rangka menjaga kebersihan, menjaga kerapian, maka ini masuk dalam kaidah umum, masuk dalam dalil umum bahwa Islam itu memotivasi kita untuk menjaga kebersihan dan kerapian. Baik, tentunya tidak boleh sering-sering ya. Kemudian penulis berkata, wa tatayyubun, disunahkan juga untuk mengenakan minyak wangi ya, atau bisa parfum, pokoknya wewangian. Sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tayyib. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda aku dibuat cinta kepada dua hal di dunia ini yaitu perempuan dan at-tayyib. Perempuan maksudnya tentunya istri beliau ya, para istri, dan juga at-tayyib yaitu wewangian. Dan wangian tentunya ini hukum asalnya adalah sunnah, akan tapi untuk perempuan maka tidak boleh mengenakan wangian ketika keluar rumah ya, ketika bertemu dengan orang asing atau ajnabi atau yang bukan mahram atau bukan suami begitu ya, karena adanya celaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan mengenakan minyak wangi di luar rumah tersebut. Kemudian penulis berkata wastihdad wa haffu syaribin wa taqlimu dhuhurin wa naqfu ibtin. Beliau kemudian masuk pada sunnah-sunnah fitrah yang biasa kita kenal yaitu istihdad. Yang pertama adalah istihdad yaitu memotong rambut atau mencukur rambut kemaluan. Ya, mencukur rambut kemaluan. Mengapa disebut istihdad? Istihdad ini satu akar kata dengan hadid, besi, karena sejak zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, para sahabat, ya beliau dan para sahabat ketika mencukur rambut kemaluan menggunakan besi yang tajam gitu ya. Sama seperti bisa jadi kita di zaman ini. Maka itu adalah sunnah fitrah, itu disyariatkan ya, dan para ulama menjelaskan bagaimanapun apapun cara untuk mencukurnya itu tidak masalah, akan tapi kalau menggunakan al-halq yakni mencukur pakai besi tadi maka itu afdal. Ya, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang disebutkan di riwayat-riwayat. Wa dan juga disunahkan hafu syarib yaitu memotong kumis ya, memotong kumis. Dan yang dimaksud dengan haf di sini, hafu syarib, al-haf yang dimaksud itu adalah mubalaghah wa mubadarah bil qas, yakni bersegera untuk mencukurnya sampai sampai ya tersisa mungkin hanya sedikit akarnya gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan al-haf. Dan ya ini termasuk dengan ini termasuk dalam sunnah fitrah. Baik. Kemudian taklimu dhufurin memotong kuku itu juga termasuk sunnah fitrah, ya, dan juga natfu ibtin, mencabut bulu ketiak, ya, mencabut bulu ketiak itu juga adalah sunnah fitrah. Dan para ulama juga menyebutkan dalam masalah ini, apa, bagaimanapun metode kita untuk memotong kuku kita dan mencabut bulu ketiak kita itu tidak masalah. Bagaimanapun cara, ya, menghilangkannya itu tidak masalah. Akan tapi kalau kita, ya, menggunakan, ya, taklim, yakni memotong kuku atau mencabut, ya, bukan mencabut bulu ketiak, bukan mencukurnya, maka itu lebih afdol. Akan tapi, ya, bisa jadi kalau misalnya kita merasa itu kesakitan gitu, ya, kalau kita mencabut bulu ketiak, maka tidak masalah untuk mencukurnya dengan menggunakan besi atau pisau cukur kalau di zaman kita sekarang. Baik. Dan semua ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khamsun minal fitrah. Ya, lima hal termasuk sunnah fitrah. Yang pertama adalah khitan wal istihdad wa taqlimul azfar wa naful ibd wa qasr syarib. Yaitu yang pertama khitan, kemudian istihdad mencukur rambut kemaluan, taklimul afar memotong kuku, wanatful ibad mencabut bulu ketiak, waqasus syarib mencukur kumis, ya, atau memotong kumis, ya. Dan satu hal yang belum dibahas di sini berarti apa? Al-khitan. Al-khitan, penulis katakan, wa yajibu khitanu zakarin wa unsa. Ini mazhab Hambali berbeda dengan mazhab yang lain, yaitu hukum khitan itu wajib baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Akan tapi di pendapat ulama yang lainnya mengatakan bahwa, dan itu riwayat lain di mazhab Hambali, pendapat yang lain di mazhab Hambali, yaitu wajib bagi laki-laki tapi tidak wajib bagi perempuan. Ya. Dan ini sebagaimana, ya, yang telah disebutkan tadi, khamsun minal fitrah, khitan itu termasuk sunnah fitrah, dan itu juga termasuk ajaran, tidak hanya ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bahkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam kita mengetahuinya dari sebagaimana misalnya hadis, ya, Herakl, hadis Heraklius ketika bertemu dengan ya, orang-orang Arab, ya, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, ketika Abu Sufyan masih kafir, ya. Kemudian di situ diceritakan bahwa Herakl itu bermimpi akan ada bangsa yang menguasai bumi, ya, menguasai peradaban, dan mereka itu adalah orang-orang yang berkhitan. Maka kemudian punggawa Herakl itu berkata, yang berkhitan itu adalah orang Yahudi. Kalau memang benar bahwa yang dimaksud adalah orang Yahudi, maka tidak usah khawatir, ya, karena orang Yahudi bisa apa. Ini, ya, menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan bangsa Yahudi di zaman dahulu, ya, tidak dipercaya untuk bisa menguasai peradaban, ya, tidak dipercaya untuk bisa menguasai dunia, karena saking lemahnya dan saking sedikitnya, ya, itulah orang-orang Yahudi di zaman dahulu. Akan tapi di zaman ini mereka bisa jadi menguasai sebagian dunia, dan kita katakan kaum muslimin lebih berhak untuk, ya, menguasai peradaban, bukan dalam rangka cinta dunia, akan tetapi dunia tersebut, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin adalah yang bertauhid, yang mengetahui hukum halal haram, dan oleh karena itu seharusnya yang memimpin itu adalah kaum muslimin, supaya dunia tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan hukum halal haram yang telah disyariatkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau misalnya itu dikuasai oleh orang kafir, maka kita lihat mereka menggunakannya untuk keharaman. Mereka bahkan, ya, menggunakan teknologi-teknologi itu untuk, ya, hal-hal yang diharamkan, dan bahkan, ya, syiar kekufuran dan syiar kesyirikan dan seterusnya. Ini yang terjadi. Oleh karena itu kaum muslimin wajib untuk juga bersemangat, ya, menguasai dunia dan teknologi, bukan karena cinta kepada dunia tersebut, akan tapi supaya, ya, teknologi dan peradaban tersebut tidak ya dikontrol untuk hal-hal yang haram dan hal-hal yang mendukung kekufuran dan kesyirikan sebagaimana itu yang dilakukan oleh orang kafir. Lihatlah misalnya bagaimana bagaimana yang terjadi ketika Islam yang menguasai gitu ya di zaman-zaman ya Khulafaur Rasyidin kemudian dinasti-dinasti setelahnya, maka izzah Islam begitu kuat dan semua yang dikuasai atau di ya, diproduksi dan di dikontrol oleh kaum muslimin itu digunakan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis berkata, ya yajib khitanu dzakari wa unsa 'inda bulughin. Baru wajib khitan itu ketika usia baligh. Ya, jadi wajibnya itu baru ketika seseorang itu baligh. Tapi sebelum baligh hukumnya sunnah. Ya, akan tetapi walaupun baru wajib ketika mencapai periode baligh, akan tapi tetap kita katakan lebih cepat lebih baik, gitu ya. Karena dalam rangka ini mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga secara medis itu lebih mudah untuk sembuh, ya. Dan itulah mengapa penulis berkata wa zamana shigharin afdal, ketika masih kecil maka itu lebih baik, ya, lebih utama, karena lebih mudah untuk sembuh dan lebih mudah untuk ya dia terbebas dari najasa. Ya, jadi Anda lebih condong pada pendapat yang mengatakan khitan itu wajib hanya bagi laki-laki tapi sunnah bagi perempuan. Mengapa? Karena kalau kita lihat argumentasi dari para ulama, hikmah yang disebutkan oleh para ulama, mengapa khitan itu wajib bagi laki-laki? Karena itu supaya tidak ada sisa-sisa najasa, ya, tidak ada sisa-sisa najasa. Ketika bagian tersebut dipotong, maka ya tidak ada lagi tempat yang bisa jadi merupakan tempat untuk menampung najis. Akan tapi kalau perempuan, hikmahnya adalah untuk mengurangi syahwatnya, ya, dan ini tidak wajib, ya, sehingga itulah mengapa kita katakan lebih. Anak pribadi lebih condong untuk kepada pendapat yang bahwa khitan itu hanya wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan. Baik. Kemudian penulis berkata wal wudu'u istimalu ma'in tahurin fil a'dha'il arba'ah ala sifatin makhsusah. Kita masuk pada pembahasan tentang wudu. Wudu itu adalah menggunakan air yang tahur pada anggota wudu yang empat, ya, yaitu wajah, kemudian tangan hingga siku, kemudian kepala, kemudian kaki hingga kedua mata kaki. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat yang tertentu, tidak bisa sembarangan. Itu insya Allah akan dibahas sebentar lagi. Wa tasmiyatu wajibah, di mazhab Hambali, berbeda dengan tiga mazhab yang lain bahkan. Ini termasuk mufradatul hanabilah. Mufradatul hanabilah itu maksudnya hal-hal atau sesuatu yang hukumnya berbeda sendiri dengan tiga mazhab lain. Hanabilah memiliki mufradatul Hanabilah, demikian pula Syafi'iyah memiliki juga mufradatul Syafi'iyah. Akan tapi Allah a'lam, mufradatul Hanabilah lebih banyak daripada mufradatul Syafi'iyah. Maka tasmiyah, mengucapkan basmalah sebelum berwudu itu wajib di mazhab Hambali, di mazhab yang lain sunnah, ya. Wa tasmiyatu wajibatun fihi wa fi ghuslin wa tayammumin wa ghusli yadayi qa'imin min nawmilalin naqidil wudu wa ghusli mayit. Jadi di semua hal-hal yang akan disebutkan ini, tasmiyah itu wajib. Mengucapkan bismillah itu wajib menurut mazhab Hambali ketika berwudu, ketika ghusl mandi wajib, ketika tayammum, ya, ketika mau tayammum, kemudian ketika mau ghusli yadayi qa'imin min nawmilalin naqidil wudu. Ya, dan juga ketika ghusli mayit, ketika hendak memandikan mayit. Apa yang dimaksud ghusli yadayka min nawmila linaqdil wudu? Maksudnya adalah ketika seseorang itu baru bangun dari tidur malam, dan ini juga termasuk permasalahan mufradatul Hanabilah. Ya, mereka berkata bahwa wajib bagi orang yang baru bangun dari tidur malam, di mana tidur tersebut nyenyak sehingga membatalkan wudunya, ya, wajib baginya untuk membasuh kedua tangannya itu, ya, sebelum misalnya tangannya tersebut menyentuh menyentuh air atau masuk ke dalam wadah gitu ya. Jadi itu adalah hukum wajib ini juga termasuk mufradatul Hanabilah ya, kekhususan Hanabilah, tidak ada di hukum wajib itu, tidak ada di mazhab lain bilang hukumnya sunnah. Ya, mengapa? Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yawmis yadu fil ina'i hatta yusilaha thalathan fa innahu la yadri ayna bata yadu." Ya, jadi wajib untuk bagi orang yang baru bangun dari tidur malam di mana tidurnya tersebut nyenyak, wajib untuk membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali berdasarkan hadis ini. Ya. Alasannya atau ilahnya itu adalah ini perkara ta'budiyah. Mengapa harus dicuci setiap bangun tidur malam? Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan. Apa sebabnya? Kita tidak tahu. Itu kata Hanabilah. Kita tidak tahu. Alasannya adalah ini murni perkara ketaatan kepada Allah. Dan kaidah di Hanabilah, kaidahnya di Hanabilah adalah ketika ilahnya itu murni ketaatan, ketika sebabnya itu adalah murni ketaatan, maka hukumnya itu benar-benar dipersempit hanya pada apa yang disebutkan oleh hadis. Jadi kalau hadis menyebutkan pada yatri aina batat yadu, karena engkau tidak tahu di mana saja tanganmu itu tadi malam, maka Hanabilah berkata hukum wajib ini hanya berlaku kalau baru bangun dari tidur malam. Kalau baru bangun dari tidur siang tidak usah, ya tidak wajib, yakni cuma sunnah paling banter. Kemudian kemudian juga disebutkan bahwa ini kalau misalnya tangan kita itu kita bungkus dengan sarung tangan gitu ya, sehingga tangan kita tidak terkena najis sama sekali semalaman gitu ya, maka kita yakin bahwa tangan kita masih bersih. Apakah kita juga harus wajib untuk basuh tangan kita setelah bangun tidur malam? Hanabilah berkata iya. Ya, karena benar-benar ini murni ketaatan, kita tidak tahu sebabnya. Akan tapi pendapat lain, misalnya di Syafi'iyah bahkan disebutkan oleh Al-Juwayni di Nihayatul Matlaq, ya di Nihayatul Matlaq, ya di Syafi'iyah mereka berpendapat mengapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mencuci tangan setelah baru bangun dari tidur malam, karena para sahabat di zaman dahulu mereka ya kebanyakan itu ketika buang air, baik buang air kecil ataupun buang air besar, biasanya istijmar, bukan istinja. Istijmar itu menggunakan apa? Menggunakan batu atau yang semisalnya. Dan karena mereka itu ketika tidur itu ya mengenakan, bisa jadi gamis gitu ya, jadi atau sarung misalnya, kalau di zaman kita sarung gitu ya, tidak tertutup benar-benar seperti ketika kita pakai celana gitu ya, maka bisa jadi tangan kita garuk-garuk ketika malam gitu ya, sehingga menyentuh sisa-sisa najis yang itu nggak masalah ketika istismar memang masih ada bekas najis, itu telah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya ya, ketika masih ada sisa najis yang itu tidak bisa dibersihkan lagi kecuali dengan air, itu nggak masalah. Nah kalau tangan kita nyentuh sisa-sisa najis tersebut, maka tangan kita menjadi najis ya, tangan kita menjadi najis. Kalau itu masih ada di kubul atau dubur tidak masalah, tapi kalau sudah di tangan maka ini bermasalah. Kalau tangan kita kemudian nyentuh barang, nyentuh air, bisa jadi itu menjadi ikutan najis ya. Jadi ini ilah yang disebutkan oleh Syafi'inya, khususnya Al-Juwayni, saya ingat anak Al-Juwayni di kitab Nihayatul Matlaq, maka anda lebih condong pada pendapat ini, sehingga hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah berdasarkan pendapat di mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya, Hanafi Maliki. Baik. Penulis kemudian berkata, ya wajib ghusl yadil qa'im min lail thalathan bin niyatin wa tasmiyah. Ya. Jadi ketika baru bangun tidur di mazhab Hambali, sekali lagi kita sebutkan hukumnya wajib setelah bangun tidur malam dengan tidur yang membatalkan wudu untuk membasuh tangan kita 3 kali gitu ya. Sebelum membasuh harus disertai dengan niat untuk melakukan amalan ibadah ini termasuk dianggap sebagai amalan ibadah ya, bukan hanya sekedar mencuci tangan, tidak, akan tapi amalan ibadah karena ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga setelah niat baru kemudian tasmiyah, mengucapkan bismillah, baru kemudian cuci tangan 3 kali. Ya, jadi kesimpulannya, ya sebelum wudu, sebelum ghusl mandi wajib, sebelum tayamum, sebelum basuh tangan 3 kali setelah bangun tidur, ya kemudian juga ghuslu mayit, ya ghuslu mayit memandikan mayit, itu semuanya disyaratkan untuk berniat terlebih dahulu, kemudian mengucapkan tasmiyah, dan tasmiyah itu wajib di mazhab Hambali, sunnah di mazhab yang lain. Ya, nah, mengapa tasmiyah itu wajib? Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya la wudu liman lam yadhkir ismallah, ya tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah, yakni bismillah. Maka disitulah mengapa Nabi lah berpendapat hukumnya hukumnya wajib. Baik. Kemudian penulis berkata wa syurutul wudu tsamaniyah inqita'u ma yujib. Syarat wudu supaya sah itu ada 8. Ya. Inqita'u ma yujib. Berakhirnya pembatal wudu. Kita akan membahas pembatal wudu setelah ini insyaallah di 2 pertemuan lagi mungkin insyaallah. Akan tapi ya pembatal wudu misalnya ya misalnya buang air kecil, buang air besar atau buang angin gitu ya. Ketika itu semua selesai baru wudu itu sah. Kalau itu belum selesai, masih kencing kemudian berwudu, kencingnya masih belum selesai, maka wudunya tidak sah. Ya, ini yang dimaksud dengan bahwa supaya wudu itu sah harus berakhir pembatal wudunya. Kemudian yang kedua, an-niyah. Ya, syarat supaya wudunya tersebut sah harus ada niat. Ini berbeda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu tidak mensyaratkan niat ketika berwudu. Jadi orang misalnya, apa yang dimaksud tidak mensyaratkan niat? Maksudnya adalah orang misalnya baru bangun tidur, kemudian ngelindur, kemudian dia melakukan gerakan wudu, maka wudunya sudah sah. Walaupun dia ngelindur, walaupun dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Orang baru bangun tidur, ngelindur, kemudian nyebur ke kolam renang, kemudian keluar dari kolam renang, kebetulan dia punya hadas akbar, dia tidak ada niatan untuk mandi besar atau mandi wajib. Karena dia ngelindur ya, baru kemudian dia nyebur kolam renang, baru sadar, kemudian dia baru bangun, baru setelah itu baru keluar dari kolam renang, dia gak kepikiran sama sekali bahwa ini untuk mengangkat hadas akbarnya. Tapi ketika air sudah mengenai seluruh badannya, maka itu sudah teranggap sebagai mandi wajib. Ya, ini menurut Hanafi ya. Tapi menurut Syafi'i Hambali, maka harus niat. Harus ada niat sebelum wudu, sebelum ghusl, sebelum tayamum. Karena itu adalah ibadah, dan ibadah harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi Hanafi hanya menganggap itu sekedar mencuci saja, seperti kita mencuci membersihkan benda najis gitu ya. Jadi di Syafi'i dan Hambali mencuci najis itu tidak perlu niat. Wallahu a'lam, apakah sudah ana jelaskan ini harusnya di pertemuan pertama gitu ya. Jadi tidak perlu niat untuk membersihkan najis. Misalnya ada najis di pakaian kita, kemudian kita tidak sadar bahwa ada najis di situ. Kemudian kita kehujanan, hujanlah yang membuat najis tersebut hilang dari pakaian kita, bukan kita sendiri yang membersihkan najis tersebut, menyengaja membersihkan najis tersebut, maka pakaian kita sudah teranggap suci. Ya, walaupun kita gak ada perbuatan dari kita, gak ada niat, apalagi niat, gak ada perbuatan dari kita untuk membersihkan sendiri najis tersebut. Tapi najis itu dibersihkan oleh hujan, bukan oleh kita, maka itu sudah teranggap suci pakaian kita. Baik. Kemudian ya wahya syartun likulli taharatin syar'iyyah. Niat itu adalah syarat untuk setiap taharah syar'iyyah seperti wudu, ghusl mandi wajib, tayamum, ghairu izalati khabathin wa nahwiha, kecuali membersihkan benda najis ya, kecuali membersihkan benda najis itu tidak disyaratkan niat sebagaimana telah kita jelaskan barusan. Wal Islam, syarat supaya wudu sah Islam. Kalau orang kafir berwudu maka tidak sah. Wal akal, harus berakal ya. Kalau orang gila berwudu maka wudunya tidak sah. Wal tamyiz, harus tamyiz. Tamyiz itu umur 7 tahun Hijriah ya, yaitu anak kecil yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk ya. Sebelum tamyiz maka wudunya tidak sah. Wal ma'u tahurul mubah, air yang digunakan harus air tahur ya, bukan air tawahir dan juga bukan air najis. Ya, di mazhab Hambali dan juga di mazhab Syafi'i kita telah jelaskan bahwa air itu ada 3, tahur, tahir dan najis. Akan tapi pendapat yang dipilih oleh Syekh Islam Taimiyah di pertemuan pertama kita, di pertemuan pertama telah kita bahas, yaitu hanya ada dua jenis air menurut Syekh Islam, yaitu air tahur dan air najis. Ini mengikuti pendapat di Malikiyah. Ya, dan Al-Ghazali rahimahullah berkata, seandainya pendapat di mazhab Syafi'i seperti pendapat di Maliki, maka perkara menjadi mudah. Ya. Nah, baik, kemudian wattamisul ma'ut tahrul mubah, harus mubah, harus air yang mubah. Dan ini kalau tidak mubah, yakni air tersebut hasil rampasan atau hasil curian, ya, orang mau berwudu enggak punya air, curi dulu. Nauzubillah dzalik, ya. Maka perbuatan mencurinya haram, jelas. Tapi apakah kalau misalnya dia, ya, melakukan perbuatan mencuri tersebut atau merampas tersebut, misalnya dia lakukan, ya, walaupun itu haram, misalnya, ya, wis kandung mencuri kemudian air yang tersebut digunakan untuk berwudu, anda mau curi dulu, kenapa mau berwudu? Ini kontradiktif sekali, ya. Tapi misalkan itu terjadi, apakah wudunya sah? Para ulama banyak pendapat. Di Hambali tidak sah, karena ibadah, ibadah harus dilakukan dengan hal yang mubah, yang halal, tidak boleh yang haram, gitu ya. Akan tapi di Syafi'i itu sah, tapi tetap dosa, haram, ya. Semuanya sepakat bahwa mencuri itu haram, merampas air milik orang lain itu haram. Akan tapi ketika digunakan untuk berwudu, apakah wudunya sah? Kita harus tahu di sini bahwa ada berbeda pendapat. Anda lebih condong pada pendapat pendapat Hambali di sini, ya, karena ibadah itu harus dibangun di atas sesuatu yang halal dan tidak boleh di atas yang haram. Wallahu'alam. Kemudian wa izalatu ma yamna'u usulahu, ya, harus menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi air dari menyentuh atau sampai ke kulit kita, gitu, seperti tinta atau cat. Wallahu'alam, tinta bisa jadi itu masih bisa, tapi kalau cat yang benar-benar bisa menghalangi itu, maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya, wal istinja, ya, istinja harus selesai terlebih dahulu, ya, baru wudunya sah. Ya, dan ini Wallahu'alam telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini berbeda pendapat antara Hambali dengan mazhab lain. Apakah istinja dulu harus diselesaikan atau wudu? Atau, ya, walaupun belum istinja, wudunya tetap sah. Jadi ada orang misalnya buang air kecil atau buang air besar. Buang air kecil atau buang air besar sudah selesai. Taib, sudah selesai. Kalau dia istinja kemudian wudu, nafi muskilah, gak ada masalah. Tapi kalau misalnya buang air kecil dan buang air besar selesai, gak ada yang keluar lagi, kemudian berwudu, kemudian baru istinja. Istinjanya tentunya tanpa menyentuh kemaluannya, gitu, ya, kalau kita berpendapat bahwa itu membatalkan wudu. Misalnya dia pakai sapu tangan atau apa, ya, plastik, gitu, ya, sarung tangan plastik, sehingga dia bisa tetap bisa beristinja, akan tetapi tangannya ada pembatas untuk tidak menyentuh kemaluan, misalnya begitu, ya. Jadi apakah wudunya sah ketika dilakukan sebelum istinja? Di Hambali tidak sah, harus setelah istinja. Taib. Di Syafi'i sah, di Syafi'i sahana lebih cenderung pada pendapat Hambali di sini, wallahu a'lam, ya, walaupun argumentasi Syafi'i juga kuat, ya, nah, tapi dalam rangka, dan anda kira kita semua insyaallah buang hajat terlebih dahulu baru istinja baru wudu, ya, jadi jangan coba-coba. Ini dalam rangka lebih bersih, ya, dalam rangka menjaga supaya kita bisa lebih bersih. Baik, ini sudah jam 8:48, anda mungkin harus agak ngebut, ya. Kita membahas furudul wudu, kalaupun misalnya tidak bisa selesai sekarang, mungkin kita lanjutkan di pertemuan sebelumnya, ya, pertemuan setelahnya insyaallah. Yang akan kita bahas setelah ini adalah rukun wudu, ya, justru rukun wudu kita belum sempat membahasnya. Kemudian enak, cuma tinggal rukun wudu saja. Mungkin bagaimana Pak Edi, apakah kita lanjutkan sebentar atau kita potong dulu untuk kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita gabungkan dengan pembahasan mengusap khuf. Syukur sudah sekolah, ya. Di-break saja dulu, ya, mungkin, ya, atau iya, sudah 1 jam saja. Enak. Sudah 1 jam. ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Mungkin langsung sesi tanya jawab dulu, Ustaz. Syukur atas materi yang telah disampaikan, banyak sekali faedah yang faedah-faedah dan sunnah-sunnah yang telah disampaikan. Jadi sekalian kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, Ana dibantu Kang Ari di Pekanbaru. Kang Ari monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dua pertanyaan masuk, Ustaz. Anda bacakan yang bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ustaz. Satu, ini dari satu orang, Ustaz. Apakah kewajiban mencuci tangan setelah bangun tidur wajib bagi setiap orang termasuk wanita haid? Dan apakah seorang yang baru bangun dari tidur malam ketika mencelupkan tangan ke air tohur yang sedikit tanpa ada niat bersuci mengubah status ketahuran air, Ustaz? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ya, nah, berlaku untuk semua orang. Ya, jadi itu berlaku untuk semua orang. Akan tetapi, ya, ini kalau berpendapat bahwa itu wajib, ya, jadi wajib. Itu pendapat di mazhab Hambali. Dan oleh karena itu, ketika air atau ketika tangan yang belum dibasuh tersebut itu dimasukkan ke dalam air qalil, air yang sedikit, maka itu mengubah status air tersebut menjadi air tahir. Itu pendapat di mazhab Hambali. Ya, mengapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang fala yaumis yadahu fil ina'i thalathan hatta yusirah thalathan. Ya, jadi janganlah memasukkan tangannya ke wadah yang berisi air yang sedikit sampai dia mencuci tangannya tersebut tiga kali. Jadi ulama Hanabilah menilai atau memandang hadis ini, ya, bahwa tidak ada alasannya karena kalau misalnya diasumsikan najis, bagaimana kalau kita pakai sarung tangan? Larangan Nabi tetap atau perintah Nabi tetap, ya, perintah Nabi tersebut tetap berlaku, gitu ya. Jadi bukan karena najisnya, bukan karena ada kemungkinan seperti yang disebut oleh Syafi'iyah, gitu. Itu sudut pandang Hanabilah. Jadi apa sebabnya? Tidak tahu. Ini murni perkara ketaatan. Dan karena Nabi Muhammad SAW melarang tangan kita yang baru bangun tidur malam untuk masuk ke sebuah wadah yang berisi air, ya, ketika itu airnya sedikit tentunya. Ketika itu kita lakukan, dan ini hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, maka larangan itu pasti ada maksudnya. Maksudnya adalah pasti ini mengubah, ya, mengubah status air tersebut jadi dari tahur menjadi tahir. Jadi kalau di mazhab Hambali itu na'am, jawabannya na'am, itu akan mengubah status air menjadi air tahir. Kan, tapi di pendapat lain maka itu hanya sekedar sunnah, sehingga itu hanya zon saja, zon bahwa ini adalah bisa jadi ada najis di tangan kita. Kalau ada najis di tangan kita, kena ke air yang sedikit, airnya juga ikutan najis. Itu pendapat di Syafi'iyah, gitu ya. Jadi oleh karena itu disunnahkan untuk membasuh tangan terlebih dahulu. Ya, jadi kalaupun misalnya orang melakukannya, maka di sini berarti ini sudut pandang Syafi'iyah berarti, ya. Kalaupun orang tersebut melakukannya, masukin tangan ke wadah tersebut, maka air tersebut tetap tahur. Mengapa? Karena status awalnya adalah tahur. Kemudian ada suatu yang meragukan, yaitu apakah ini, apakah tangan kita najis atau tidak. Ini meragukan, gak yakin juga bahwa tangan kita ada najis. Ketika ada suatu yang yakin, kemudian itu diubah, bisa jadi diubah statusnya oleh suatu yang masih belum mencapai derajat yakin, maka berlaku kaidah al-yakin la yazulu bisyak, yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan yang cuma sekedar ragu-ragu, sehingga hukumnya tetap kita berpatokan pada yang yakin, yaitu bahwa air tersebut tetap tahur. Ini sudut pandang Syafi'iyah, dan Ana katakan tadi ini sudut pandang yang kuat, ya, dan Ana lebih condong padanya. Afwan Ustaz, pertanyaan dari Ana, Ustaz, apakah ini berhubungan sama hadis yang menceritakan bahwa Nabi menegur seseorang karena dia tidak tahu di mana tangannya saat tidur malam itu, lalu dia bilang, saya tahu di mana tangan saya, lalu ketika bangun ternyata tangannya masuk sampai ke dalam siku itu, Ustaz? Bukan? Ya, itu berkaitan akan, tapi itu harus dicek dulu riwayatnya apakah. Ataib. Nah. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Apakah jika kita sudah berwudu, lalu menyentuh sesuatu yang najis, maka wudunya batal, atau cukup mencuci tangan yang terkena najis saja tersebut tanpa harus berwudu lagi? Orang berwudu, kemudian tangannya menyentuh najis. Apakah wudunya batal gitu ya? Atau cukup ya. Mencuci tangannya? Cukup mencuci tangannya, karena menyentuh najis bukan pembatal wudu. Kang Edi, sudah habis pertanyaan kepada Ustadz, alhamdulillah dari Ana, dari mungkin ada yang mau raise hand, para peserta, Padol yang mau raise hand langsung di Zoom. Diana, ada beberapa pertanyaan kan? Diana, Ana, ya, bacakan dulu ya sebelum ada yang raise hand. Pertama, pertanyaan dari Ukti Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di dalam hadis disebutkan bahwa kalau bangun dari tidur harus melakukan istinsar sebanyak 3 kali karena syaitan bermalam di dalam hidung. Apakah jika sudah berdoa sebelum tidur, syaitan akan tetap bermalam di dalam hidung? Jazakallah khair. Tafadhol Ustaz. Nah, ini perkara ghaib, maka kita katakan kita laksanakan semua yang disebutkan di hadis, ya itu lebih selamat. Ya. Akan tapi apakah benar-benar Allah alam, Anda tidak tahu ya. Syaitannya belum masih tahu. Bisa dijelaskan Ustaz, istinsar itu? Istinsar? Istinsar itu apa namanya, mengeluarkan, kalau istinsar masukkan air ke hidung, istinsar mengeluarkan dari hidung. Pertanyaan berikutnya dari Abu Nisha Afif. Assalamualaikum Ustaz. Ketika bangun pagi, apakah harus mencuci tangan, berkumur, dan istimsyak sebanyak 3 kali? Syukron. Apakah harus mencuci tangan, berkumur, dan istimsyak? Iya. Kalau berpendapat, kalau pakai yang tadi gitu ya, kalau pendapat Hambali yang dipakai, maka wajib untuk membasuh kedua tangan setelah bangun dari tidur malam. Ya, tidur malam saja, kalau tidur siang tidak menurut Hambali. Gitu ya. Jadi, tapi hanya membasuh tangannya yang diwajibkan, akan tapi kumur-kumur dan istinsyak tidak diwajibkan, tapi kita disunahkan sunnah muakkadah untuk bersiwak. Nah, dia ya bersiwak dengan kumur-kumur beda ya, jadi apalagi dengan istinsyak beda. Nah. Ya, bisa kalau ya, Ustaz, jawaban. Ustaz, kalau misalkan ketiduran, apakah wudu batal? Ustaz? Ketiduran seperti apa yang membatalkan wudu? Ya, itu dibahas nanti di pembatal wudu. Tidur yang dia masih sadar dengan sekelilingnya, dan itu tidurnya itu dia dalam posisi tegak antara duduk atau berdiri. Berdiri ketiduran atau duduk ketiduran, tegak gitu ya, maka itu baru ketika dia ketiduran sebentar atau sedikit, maka itu tidak membatalkan wudunya. Nah. Ya, kemudian kalau makan Ustaz, kalau misalnya makan, apakah wudunya batal? Kalau makan apakah wudunya batal? Allah Allah, Allah tidak pernah menemukan tuan yang kurang istiqra. Ya. Berarti tidak batal saja. Tidak batal. Iya. Masih ada Kang Edi? Diana habis Ustaz? Baik, Diana ada 2 baru masuk nih. Nah, pendek-pendek Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tanya, kalau wudu setelah mandi tidak memakai pakaian, bagaimana Ustaz? Apakah dibolehkan atau tidak? Berwudu setelah mandi tidak tapi tidak berpakaian. Iya, tidak masalah insyaallah. Tidak masalah Ustaz. Nah, jazakallahu khairan. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Pengen tanya, kalau sebelum tidur kan sunahnya berwudu, tapi kemudian kita batal misalnya buang angin. Apakah jadi enggak terhitung wudunya tapi juga enggak dapat sunahnya atau berwudu lagi atau gimana Ustaz? Karena bolak-balik wudu batal gitu capek katanya kalau sebelum tidur, Ustaz, dia bilang. Iya, kalau demikian maka tidak masalah, ya, tidak masalah. Kalau itu akan memberikan masyaqqah maka tidak masalah. Nah. Baik, kalau ini mungkin sama jawabannya, Ustaz, ya. Apabila menyentuh kotoran yang ada di mata dan hidung, apakah membatalkan wudu? Ini sudah dijawab tadi, Ustaz, ya. Nah. Oke. Okay. Sudah habis Diana, Kang Edi, mungkin? Iya, Kang. Diana belum ada pertanyaan. Seperti sudah tidak ada yang bertanya. Ya, alhamdulillah. Iya, sudah habis, Ustaz, pertanyaan. Ya, mungkin sebelum di kita sebelum tutup mungkin ada kesimpulan, Ustaz, atau nasihat yang akan disampaikan, tafadhol, Ustaz. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi kita malam ini insyaallah adalah bahwa Islam itu benar-benar memperhatikan kebersihan, kerapian, dan memperhatikan ya hal-hal yang tidak ada di itu diatur di agama lain atau di ya keyakinan yang lain gitu ya. Jadi hanya Islam yang mengatur sampai potong kuku itu dianggap bahkan ibadah. Ketika orang melakukannya untuk meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW, maka itu bernilai ibadah. Potong kuku, cukur kumis, gitu ya. Kemudian cukur bulu kemaluan, cabut bulu ketiak, dan seterusnya banyak hal, bersiwak, ya, semua yang tadi kita sebutkan. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam, keistimewaan Islam. Hendaknya ini membuat kita bangga dengan Islam, bangga dan bersyukur ya karena kita telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder dengan Islamnya kita. Ya ini yang mungkin Anda harus sering tekankan ya, apalagi ketika di luar negeri. Orang-orang itu kebanyakan minder karena dia muslim. Jangankan di luar negeri, di Indonesia saja banyak banyak sekali Anda temukan contoh-contoh di mana ada seseorang itu yang minder ketika dia mau melaksanakan syariat Islam. Seperti contohnya misalnya ketika masih di kampus misalnya atau di kantor kita gitu ya. Kalau misalnya waktu sholat atau kemudian kita mau pamitan untuk segera sholat, bisa jadi kita malu atau dan sebagainya. Hendaknya kita tidak malu, hendaknya kita bangga dengan syariat Islam kita. Ya, terutama menampakkan syiar-syiar sunnah ya seperti jenggot. Kita belum bahas tadi karena tidak dibahas di kitab ini, jadi Anda enggak bahas memelihara jenggot gitu ya. Bukan harus menumbuhkan jenggot, kalau memang tidak tumbuh tidak masalah, tapi memelihara jenggot itu juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kita malu dengan sunnah-sunnah ini ya, banggalah karena Islam itu adalah agama yang sempurna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia ya, nabi akhir zaman. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan dan keistiqomahan dalam beragama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang besar ketika kita berusaha untuk meneladani sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.